Ba'dukum li ba'din adun, bahwa maknanya adalah permusuhan yang terjadi antara manusia, saling membenci, saling menyesatkan satu dengan yang lain. Namun ini adalah pendapat yang sangat lemah. Fa innal adawata allati dzakarahu Allah Ta'ala innama hiya baina Adam wa Iblis wa dzurriyyatihima. Karena sungguhnya permusuhan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ini adalah permusuhan antara Adam dan Iblis dan anak keturunan Adam. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Artinya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ba'dukum li ba'din aduun, adalah antara Adam dan Iblis beserta anak keturunannya. Dinaskan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa mereka akan saling memusuhi dan akan terjadi permusuhan terus-menerus di antara mereka. Wa huwa subhanahu qad akkada amra al-adawati baina asy-syaitani wal insan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguatkan kenyataan atau perkara permusuhan yang terjadi antara manusia, antara syaitan dan manusia. Wa'ada dzikraha fil Qur'an, dan mengulanginya dan bahkan mengabadikan keterangan penyebutannya di dalam Al-Qur'an. Li syiddatil hajati ila at-taharruz min hadzal adu, agar kita ekstra hati-hati dan agar kita selalu berhati-hati dari musuh yang satu ini, yaitu syaitan. Wa amma Adam wa zawjatuhu fa innahu innama akhbara fi kitabi annahu khalaqa liyaskuna ilayha. Adapun Adam dan istrinya, Allah ciptakan, Allah kabarkan di dalam Al-Quran bahwa Allah ciptakan istrinya untuk keterangan Adam. Wa ja'ala bainahuma mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan antara mereka berdua kasih sayang dan rahmat satu dengan yang lainnya. Fal mawaddatu war rahmatu bainar rajuli wal mar'ah wa imra'ati wal adawatu bainal insani wasyaitan. Maka berarti saling kasih sayang dan saling merahmati adalah antara suami dan istri, yaitu Adam dan Hawa, dan permusuhan terjadi antara syaitan dan manusia. Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengkritisi penafsiran Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam ayat ini. Qala bitu ihbitu minha jami'a. Setelah dikeluarkan darinya, Allah mengatakan, ba'dukum li ba'din aduun, kalian akan saling memusuhi satu dengan yang lain. Az-Zamakhsyari menafsirkan bahwasanya ba'dukum li ba'din adu, yang dimaksud di sini adalah antara manusia. Namun penafsiran ini dibantah oleh Imam Ibnu Qayyim dan diluruskan bahwa yang benar ini adalah permusuhan antara Adam dengan syaitan. Permusuhan antara Adam dengan Iblis, permusuhan antara anak keturunan Adam dengan syaitan. Waqad taqaddama dhikru Adam wa zawjahu wa iblis wa hum thalatha. Dan sudah terlebih dahulu disebutkan oleh Allah tentang Adam sebelum ayat ba'dukum li ba'din adu. Adam dan istrinya beserta iblis. Wa hum thalatha. Mereka berarti dalam hal ini ada tiga. Falimadha ya'udhu dhamir ala ba'dil madhkur ma'a munafaratihi li tariqil kalam duna jami'i. Kata beliau masih melanjutkan kritikannya terhadap Imam Az-Zamakhsyari. Mereka berarti tiga. Lalu kenapa dikembalikan dhamir kepada sebagian yang disebutkan? Ma'a munafaratihi li tariqil kalam duna jami'i. Padahal dari sisi pembicaraan, dari sisi kalam pun berbeda dan berselisih. Kalau tidak disebutkan secara keseluruhan. Maha anna al-lafza wal-ma'na yaqtadhi. Falam yasna'i Az-Zamakhsyari'u syai'an. Pengingkaran Imam Ibn Qayyim terhadap penafsiran Az-Zamakhsyari. Wa amma qawluhu ta'ala fi surah Taha. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taha. Beliau masih meluruskan pemahaman qulna bihu minha jami'an. Dan keluarlah kalian semuanya dari surga. Ihbitu yang menunjukkan banyak. Sebagian menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah Adam dan anak keturunannya sekaligus. Tetapi yang benar kata Imam Al-Qayyim, yang dimaksud di ayat ini adalah Adam, istrinya Adam, dan Hawa, Hawa dan Iblis. Adapun firman Allah di dalam surah Taha, qala lahbita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Wahada khitabun li Adam wa Hawa. Pembicaraan dalam ayat ini ditujukan kepada Adam dan Hawa. Waqad ja'ala ba'dhum 'aduwwan li ba'd. Dan Allah menjadikan satu dengan yang lain saling memusuhi. Fa dhamiru fi qawlihi bita minha. Maka dhamir kata ganti di dalam ucapannya bita minha. Imma an yarji'a ila Adam wa zawjatihi. Kemungkinan kembali kepada Adam dan istrinya karena dua. Aw ila Adam wa iblis, atau kembali kepada Adam dan iblis. Wa lam yadhkur az-zawjata li'annaha tab'un la. Dan Allah tidak menyebutkan istrinya Adam karena secara otomatis dia akan mengikuti Adam. Wa 'ala hadha fal 'adawatu al-madhkuratu bil mukhatabaini atau lil mukhatabina bil ihbar wa huma Adam wal iblis wa iblis. Maka dengan demikian berarti permusuhan yang terjadi di dalam ayat ini yang dimaksud dalam pembicaraan dengan dikeluarkannya dari surga, yakni Adam dan iblis. Fal amru fah. Dan ini adalah perkara yang sangat jelas. Wa amma 'ala al-awwal fa takunu al-ayatu qad ishtamalat 'ala amrayn. Adapun dengan berdasarkan yang pertama, maka berarti ayat ini mengandung dua makna. Ahadihima amru ta'ala li Adam. Yani kalau kita pahami ayat ini bahwa yang dimaksud permusuhan yang terjadi antara Adam dan anak keturunannya, maka berarti ayat ini menunjukkan Allah memerintahkan Adam dan istrinya keluar dari surga. Dan iblis tidak. Wa tsani ikhbaruhu bil adawati baina Adam wa zawjihi wa baina iblis. ولهذا أتى بضمير الجمع الثاني دون الأول. Yang kedua, Allah mengabarkan bahwa permusuhan ini terjadi antara Adam dan istrinya, kemudian iblis. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dhamir atau kata ganti dengan jamak dalam lafaz yang kedua dan bukan lafaz yang pertama, wala budda an yakuna iblis dakhilan fi hukmi hadhihi al-adawati qatan, dan mesti iblis pun akan masuk dalam permusuhan ini. Kama qala ta'ala inna hadha aduwwun laka wa li zawjik, sesungguhnya ini adalah musuhmu dan juga musuh istri kamu. Artinya dari awal Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari surga. Iblis mengeluarkan Adam, mengeluarkan istrinya Adam dan iblis. Allah sudah menjelaskan bahwa akan terjadi permusuhan yang abadi, akan terjadi permusuhan yang terus-menerus antara manusia dan iblis. Kalau dulu antara Adam dan iblis, kalau setelah itu dan sampai sekarang dan sampai hari kiamat adalah antara syaitan keturunan iblis dan antara manusia keturunan Adam. Wa qala li dhurriyyah, dan Allah berkata kepada anak keturunan Adam, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Fatir ayat 6. Sesungguhnya syaitan adalah musuh-musuh kalian, maka jadikanlah, posisikanlah dia sebagai musuh kalian. Entah syaitan dari bangsa jin ataupun syaitan dari bangsa manusia, tetap yang namanya syaitan adalah musuh. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Pembicaraan di ayat ini ditujukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada keturunan Adam. Adapun pembicaraan di ayat yang pertama ditujukan kepada Adam, bahwa dia akan terus bermusuhan antara dia dengan iblis. Wa ta'ammal kaifa ittafaqat al-mawadhi' allati fiha dhikru al-'adawah ala dhamir al-jam' dun at-tanbih. Kata beliau, dan renungkanlah bagaimana kecocokan dalam tempat di mana Allah menyebutkan permusuhan dengan dhamir jamak, kata ganti dalam bentuk jamak dan bukan dua, yang menunjukkan semua akan terjadi permusuhan antara manusia dengan syaitan. Wa ammal ihbar fa taratan yadhkuruhu bi lafdhil jamak wa taratan bi lafdhil tadhiyah wa taratan bi lafdhil ifrad qawli fi surah al-a'raf qala bin minha. Adapun lafaz ihbar, keluarlah engkau dari surga, terkadang Allah menyebutkannya dengan lafaz jamak, yakni banyak, dan terkadang Allah menyebutkannya dengan lafaz musanna, yakni dua, dan terkadang disebutkan dengan lafaz ifrad, yakni tunggal. Seperti di dalam surat Al-A'raf, qala fahbit minha, Allah berkata, maka keluarlah engkau darinya. Wa kadzalika fi surati Sa'd, demikian pula dari di dalam surat Sa'd. Wa hadza li iblis wahda, maka pembicaraan ini ditujukan kepada iblis semata. Wa haythu warada bi sifatil jam' fa huwa li Adam wa zawji wa iblis, dan ketiga disebutkan dengan sirah penyebutan lafaz jamak, maka berarti yang dimaksud adalah Adam beserta istrinya dan iblis sekaligus. Idh madarul qissati alaihim, karena perkisaran perputaran kisah ini adalah antara mereka bertiga. Wahaitu warada bilafdhi tathniyati fa imma an yakuna li Adam wa zawji. Dan ketiga, lafaz ihbar dalam bentuk musanna, maka ada kemungkinan yang dimaksud adalah Adam beserta istrinya. Idhuma alladhani bashara al-akla min ash-shajarah. Karena mereka berdua yang memakan pohon, wa aqdama 'ala al-ma'siyah, dan mereka juga yang terjerumus dalam maksiat. Wa imma an yakuna li Adam wa Iblis idhuma abawat at-taqalayni, atau kepada Adam dan Iblis karena mereka adalah ayah daripada jin dan manusia. Iblis adalah ayah jin, Adam adalah ayah atau nenek moyang manusia. Wa aslat dzurriyyah, dan mereka juga adalah asal usul keturunan jin dan manusia. Fadzakara halahuma wa ma ala anrahuma, maka Allah menyebutkan keadaan mereka berdua dan juga keadaan masa depan mereka berdua. Liyakuna ibratan wa ibratan liauladihima, agar sebagai peringatan dan pelajaran bagi anak keturunannya. Waqad hakaitul qawlaini fi dzalik, dan aku telah menceritakan dua ucapan dalam hal ini. Kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh beliau di sini, pertama, bahwa Allah menyebutkan lafaz ihbat, keluarlah kalian dari surga, dalam tiga atau dengan tiga sebutan. Yang pertama ihbitu, yang menunjukkan banyak. Yang kedua ihbita, yang menunjukkan dua, yang dikeluarkan dua. Yang ketiga ihbat, dalam surat Al-A'raf ayat 12 dan juga surat Saf, yang menunjukkan satu. Dan ini tidak ada pertentangan sama sekali. Kata Imam Ibn Qayyim, kalau Allah menyebutkan lafaz ihbitu, keluarlah kalian semua, yang menunjukkan banyak, maka yang dimaksud adalah Adam dan istrinya, kemudian Iblis, tiga orang. Dan ini jamak. Kalau yang dikatakan ihbit minha, qulna ihbit minha, qala fahbit minha, yakni satu, keluarlah engkau darinya, yakni satu yang dimaksud, maka yang dimaksud berarti Iblis. Kalau di dalam surat Taha, qala ihbita, keluarlah kalian berdua dari surga ini, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang dimaksud adalah Adam dan istrinya, karena mereka yang berbuat salah. Kemungkinan kedua adalah Adam dan Iblis, adapun istrinya Adam, dia secara otomatis akan mengikuti Adam. Ini tiga teks atau tiga lafaz di dalam Al-Quran Al-Karim yang sekilas mungkin bertentangan, namun setelah dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tidak ada pertentangan sama sekali, bahkan saling menguatkan dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.